إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله pada malam hari ini, tepatnya di malam 9 Zulhijjah, di malam Kamis 1438 Hijriah, insyaAllah ta'ala kita akan memulai kajian pertama yang insyaAllah ta'ala kita akan membaca salah satu kitab yang penting untuk kita kaji, yang penting untuk kita pelajari dan kita fahami, yaitu kitab karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang ditulis dengan judul dan tema Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatu Al-Usul, tiga landasan utama, di mana kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim memiliki aqidah yang benar, aqidah yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran, Al-Quran dan aqidah yang sesuai dengan bimbingan As-Sunnah An-Nabawiyah, dan berakidah sebagaimana aqidahnya para sahabat dengan pemahaman mereka. Sehingga kitab Al-Usul Al-Thalatha berbicara mengenai aqidah dan mengajarkan kepada kita cara bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid. Yang mana ketika seorang hamba mengetahui tauhid, dia akan menafikan berbagai macam lawan daripada at-tauhid, yaitu syirik, khurafat, takhayul dan bid'ah yang banyak menyebar di kalangan masyarakat kita saat ini. Sehingga belajar tauhid, belajar aqidah ini merupakan perkara yang amat sangat penting, terlebih lagi bagi para thullabul ilm al-mubtadi'in, bagi para penuntut ilmu yang masih pemula. Maka wajib bagi kita pertama kali untuk mengkaji sebuah kitab, mempelajari kitab yang membahas mengenai aqidah dan tauhid. Karena ini ikhwani hafizakumullah merupakan jalan keselamatan. Yang memahami aqidah yang benar, memahami tauhid yang benar, dia akan selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mendapatkan keselamatan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, muhaddis dari negeri Yaman, Al-Allama Abu Abdurrahman, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah Al-Hamdani, beliau pernah berkata, إذا تعلم الإنسان علم العقيدة والتوحيد, apabila seorang insan, seorang manusia, dia mengerti, memahami tauhid dan aqidah yang benar, diletakkan di daerah manapun dia tinggal, di tempat manapun dia berada, engkau tidak akan takut dari orang tersebut. Tidak perlu kalian khawatir, tidak perlu kalian takut akan hamba tersebut yang memahami aqidah dan tauhid yang benar. لِأَنَّهُ مُسَلَّمٌ بِعِلْمِ الْأَقِيدَةِ وَالتَّوْحِيدِ الَّذِي يَسْتَتِيعْ أَنْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبِدَعْ. Karena hamba tersebut dia akan memiliki benteng, dia akan memiliki perisai dari ilmu aqidah dan ilmu tauhid yang dia miliki. Merupakan perisai, merupakan benteng bagi dirinya dia. Yang mana dengan ilmu tauhid dan ilmu aqidah, dia akan mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan antara yang bid'ah. Maka dimanapun hamba tersebut berada, dia akan selamat. Ini perkataan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Barang siapa yang belajar ilmu aqidah dan tauhid, dia akan selamat. Diletakkan dimanapun dia berada, ilmu tauhid dan ilmu aqidah tersebut menjadi dan benteng bagi dirinya. Oleh sebab itu, aqidah dan tauhid merupakan perkara yang pertama kali harus kita pelajari. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beberapa kesempatan ketika mengutus beberapa para sahabatnya untuk berdakwah ke luar negeri, keluar daerah, di tempat yang lain, keluar dari kota Madinah, yang selalu beliau wasiatkan kepada mereka untuk mendakwahkan tauhid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad, dari sahabat Ibnu Abbas yang meriwayatkan kisahnya Mu'ad, kata Ibnu Abbas, ba'atha Mu'adan ila al-Yaman. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabatnya Mu'ad ibn Jabal untuk pergi ke negeri Yaman dari kota Madinah, berangkat menuju ke arah selatan. Dari kota Madinah berangkat menuju ke arah selatan, berjalan ke negeri Yaman. Yang mana pada saat itu negeri Yaman bukan dari kalangan kaum muslimin, belum masuk Islam kepada mereka. Sebelum berangkat, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan beberapa nasihat dan wasiat kepada Mu'ad. Kata beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan sampai kepada sebuah negeri, yaitu Yaman, yang di dalamnya penduduk mereka dari kalangan ahlul kitab. Rakyatnya dari kalangan ahlul kitab, warganya dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara. Memang Yaman dahulu terbagi menjadi dua agama mereka. Di selatan Yaman, mereka beragama Nasara. Di utara Yaman, mereka beragama Yahudi. Adapun saat ini Nasara sudah tidak ada, dan Yahudi sampai detik ini masih ada di Yaman. Turun-temurun mereka, agama masih mereka pegang oleh orang-orang Yahudi di negeri Yaman. Masih ada sampai sekarang Yahudi dari negeri Yaman. Dan ini orang-orang tua mereka masih berpegang teguh dengan agama yang dahulu, yang telah dibatalkan setelah datangnya Islam. Mu'adz bin Jabal dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah negeri, yaitu Yaman, yang di dalamnya terdapat ahlul kitab Yahud dan Nasara. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Hendaknya yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka setelah engkau tiba di negeri Yaman, syahadatu an la ilaha illallah. Ajak mereka untuk memahami, untuk masuk, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Ini kalimat tauhid. Di dalam riwayat yang lain, innaka satati qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka agar seluruh umat manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis di atas para ulama, sebagian di antara mereka berkata, فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلْ أَلَا أَنَّ أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئْ بِهِ طَالِبُ الْعِلْمِ هُوَ جَانِبُ الْعَقِيدَةِ وَالْتَوْحِيدِ. Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya pertama kali yang harus dipelajari bagi para tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar, untuk memahami, untuk belajar, dan untuk mengkaji dari sisi aqidah dan tauhid. Oleh sebab itu kitab ini penting untuk kita bahas. Kitab Usul Tsalatsa yang di dalamnya kita akan diajarkan bagaimana pembagian tauhid, memahami kalimat tauhid. Di sana ada tauhid ar-rububiyah, di sana ada tauhid al-uluhiyah, di sana ada tauhid al-asma' wa sifat, dan beberapa aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini penting untuk kita, Pak. Fahami, untuk kita pelajari. Kenapa ya ikhwani? Apa hikmah kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, karena ini tujuan diciptakannya umat manusia. Tujuan diciptakannya umat manusia tidak lain dan tidak bukan adalah bertauhid. Dalam surat Adz-Dzariyat, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam sebuah ayat atau dalam satu ayat yang insyaAllah antum semua sudah menghafalnya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan الثقلين, jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونَ. Aku tidak butuh mereka memberikan rezeki dan aku tidak butuh mereka memberikan makanan. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Yang diperintahkan bagi umat manusia bertauhid, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas, mufassir dari kalangan para sahabat, beliau menegaskan segala ayat di dalam Al-Quran yang diperintahkan kita untuk beribadah, wal murad bidzalika tauhid, yang dimaksud ibadah di situ adalah tauhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yang dimaksud di sini adalah untuk mentauhidkan aku, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan diciptakan umat manusia. Ini yang pertama, hikmah dari tauhid wal aqidah. Kemudian hikmah yang kedua, karena tauhid inilah diutusnya para rasul, karena tauhid diutusnya para anbiya, para nabi, para mursalin, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan ini mereka berdakwah, dengan tujuan ini mereka diberikan kitab suci, dengan tujuan ini pula kemudian mereka disyariatkan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dan untuk mengajak umat manusia masuk dalam agama Islam. Tujuannya apa? Karena sebab tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan telah kami utus pada setiap umat Setiap umat sebelum umat kita, setiap umat-umat terdahulu telah Allah subhanahu wa ta'ala utus pada setiap mereka. Allah subhanahu wa ta'ala utus pada setiap umat Rasul. Dengan tujuan apa? An-i'budullah. Agar umat manusia seluruhnya beribadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah, kemudian melarang mereka dari lawan daripada tauhid, yaitu berbuat syirik. Mengajak mereka untuk berbuat tauhid dan melarang mereka untuk berbuat syirik. An-i'budullah, bertauhidlah kalian kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Apa arti taghut? Kullu ma yu'bad min dunillah. Segala sesuatu yang diibadai selain Allah, maka itu adalah taghut. Baik itu syaitan, jin, malaikat, bahkan nabi, benda, kubur, pepohonan yang dianggap keramat, segala sesuatu yang diibadai, yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut sebagai taghut. Yang diperintahkan kita untuk meninggalkannya, menjauhinya, dan diperintahkan kita untuk bertauhid. Ini tujuan setiap Rasul diutus ke muka bumi. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, tidaklah kami mengutus orang-orang sebelummu. Tidaklah kami mengutus para rasul sebelum kamu, melainkan kita memberikan wahyu kepada mereka. Itu kepada ketika mereka diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la ilaha illa ana fa'budun, untuk menyebarkan kepada umat manusia bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan aku. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budun, maka sembahlah, maka bertauhidlah kalian kepada Allah. Ini tujuan diutusnya para anbiya dan rasul, yaitu karena pentingnya at-tauhid dan aqidah yang benar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tauhid yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya dan aqidah yang benar ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita lakukan. Merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita tegakkan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hak tersebut harus diamalkan oleh semua makhluknya. Baik itu manusia, baik itu jin, bahkan para malaikat sekalipun. Diperintahkan bagi para malaikat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu malaikat saja berbuat syirik, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan azab mereka. Dalam surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يَكُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ, barang siapa apabila para malaikat mengucapkan inni ilah, aku Tuhan yang berhak disembah, apabila ada di antara para malaikat mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ, pasti kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan api jahannam, api neraka. كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ, dan demikianlah kita memberikan balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini tidak pandang bulu, baik manusia, jin, maupun malaikat sekalipun, tidak diperbolehkan mereka untuk berbuat syirik, dan diperintahkan bagi mereka untuk bertauhid. Dan hak ini, tauhid, aqidah yang benar, tidak bisa ditebus dengan apapun, ikhwan. Tidak bisa diganti. Kalau ada seorang kafir, musyrik, kemudian wafat dan mati, masuk kepada akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia ingin ganti kesyirikan yang dia lakukan dan kekafiran yang dia lakukan dengan harta, benda, kekayaan yang dia miliki di dunia seluruhnya ditebus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Dan tidak akan diterima tebusan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kufur, orang-orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan musyrik, falan yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tebusan mereka, bukan uang ya ikhwan, emas mereka miliki sejauh bumi dan sepanjang lautan, emas mereka miliki ingin diberikan tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbal min, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari mereka harta sejagat raya, harta sebesar bumi akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menebus kesalahannya, untuk menebus kesyirikannya, untuk menebus kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima, karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditegakkan dan tidak bisa dilalaikan. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin, mereka mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menolong. Ini pentingnya tauhid, merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita amalkan. Begitu pula yang keempat, bahwasanya tauhid ini merupakan perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Kalau kita melihat membuka mushaf Al-Fatihah, kemudian setelah itu masuk surat Al-Baqarah, lembaran kedua baru ada fi'il amr, kata perintah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam tertib Al-Qur'an, kata perintah yang pertama yaitu kata perintah untuk menegakkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu. Ini kata perintah pertama, u'budu rabbakum, sembahlah, ini perintah. Ibadahlah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa. Ini perintah pertama di dalam tertib mushaf Utsmani. Tertib di dalam mushaf, kata fi'il amr pertama yaitu memerintahkan kita untuk menegakkan tauhid. Kemudian yang keenam, bahwasanya tauhid ini merupakan sebab dan syarat sahnya sebuah amalan. Syarat sahnya amalan diterima dari orang-orang yang bertauhid. Selain orang-orang yang bertauhid, tidak Allah Subhanahu wa taala terima amalan ibadah mereka. Walaupun dia mengerjakan sholat lima waktu tepat, mengerjakannya sholat berjamaah di masjid, menjalankan ibadah puasa wajib dan puasa sunnah, mengeluarkan zakatnya pada setiap tahun, zakat yang wajib dan zakat yang mustahabbah, yaitu berupa sedekah. Begitu pula pada setiap tahunnya dia melaksanakan ibadah haji ditambah dengan ibadah umrah. Semua itu tidak ada manfaat apabila yang mengerjakan tersebut orang-orang yang jauh daripada at-tauhid, yang menjalankannya yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang yang selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan ketika dipaparkan kepada mereka kelak pada hari kiamat amalan-amalan yang mereka lakukan di muka bumi, berapa tahun? 60 tahun, 50 tahun kita beribadah, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun paling banyak, seluruh amal ibadah kita dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan seluruh amal ibadah mereka seperti debu yang berterbangan. Amalan tersebut lenyap. Amalan tersebut hilang. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala debu yang berterbangan. Karena kenapa? Berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima amalan tersebut. Bahkan ini pula berlaku bagi para anbiya, bagi para nabinya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik." Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, telah diwahyukan kepada kamu dan para anbiya sebelum kamu, "La'in asyrakta la ya'batanna 'amaluk." Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'batanna 'amaluk, niscaya kami akan lenyapkan amal ibadahmu. Ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan tentunya kepada umat. Apabila engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam berbuat syirik, kami akan lenyapkan segala macam amal ibadahmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apabila umat manusia mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan dihapuskan segala macam apa yang mereka amalkan di muka bumi. Wal a'yadzu billah. Ini pentingnya tauhid dan berakidah yang benar. Begitu pula yang selanjutnya, yang ketujuh, bahwasanya tauhid ini merupakan syarat masuknya seorang hamba ke dalam surga. Tauhid merupakan syarat masuknya seorang hamba ke dalam surga. Kunci masuknya surga adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diharamkan bagi mereka surga. Kalau sudah diharamkan bagi mereka surga, tempat kembalinya yaitu ke dalam api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan penolong. Dalam ayat ini jelas yang berbuat syirik api neraka. Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Orang zaman sekarang terlalu bermudah-mudahan. Ya Ustaz, bukankah lafaz la ilaha illallah merupakan kunci surga? Jawabannya, kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar slogan. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar tulisan saja. Kalimat la ilaha illallah dibaca, direnungi, berzikir dengannya, dan difahami maknanya, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar yel saja, bukan sekedar suara. Kalimat la ilaha illallah ada artinya. Kalimat la ilaha illallah ada rukunnya. Rukun kalimat la ilaha illallah ada dua, an-nafi wal itsbat. Apa itu nafi, apa itu itsbat? Maka dipelajari dalam kitab-kitab akidah. Dan insyaallah kita akan menjelaskan perkara-perkara tersebut di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha. Begitu pula setelah kita mengetahui rukun kalimat la ilaha illallah, di sana ada syarat-syaratnya. Ini harus dipelajari. Disebutkan oleh para ulama, syarat-syarat la ilaha illallah ada 8. Ini pun insyaAllah kita akan sebutkan sesuai dengan tempatnya di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha. Setelah kita memahami makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, maka kemudian dijaga kalimat tersebut, jangan sampai ada perkara-perkara yang akan menghancurkan kalimat itu. Maka di sana ada namanya nawaqid, pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal kalimat tauhid, yang mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas kitab selanjutnya, yaitu Nawaqidul Islam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang mana pembatal-pembatal syahadat dan keislaman kita ada 10. Dan ini dirajihkan oleh Syekh bin Baz, ada 10. Dan ini insyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari kitab tersebut. Jadi kalimat La ilaha illallah memiliki sekian banyak arti, makna, rukun, syarat, dan nawakid pembatal. Ini perlu untuk kita fahami. Di dalam riwayat Imamul Bukhari, Wahab ibn Munabbih pernah ditanya oleh seorang muridnya, Ya Imam, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Wahai Imam, bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? Kata Wahab ibn Munabbih, na'am, ajal. Ya, bahwasanya la ilaha illallah merupakan kunci masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau, walakin ma min miftah illa walaha asnan. Akan tetapi setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya. Setiap kunci pasti ada giginya. Ada lengkuk-lengkuannya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Di kepala kunci tersebut. Idza ataita bil miftah laha asnan yuftah lak. Kalau engkau mendatangkan kunci yang ada giginya lengkap, sempurna, komplit, maka ini akan bisa membuka pintu tersebut. Wa illa fala yuftah. Tapi apabila engkau mendatangkan kunci yang tidak ada giginya, mendatangkan kalimat la ilaha illallah, tidak dimengerti maknanya, tidak difahami syarat-syaratnya, tidak dimengerti rukun-rukunnya, dan tidak dia jaga dari pembatal-pembatal kalimat tauhid tersebut, maka tidak akan bisa membuka pintu surga. Oleh sebab itu, pentingnya tauhid dan mempelajari kalimat at-tauhid. Kemudian yang terakhir, bahwasanya tauhid inilah ditegakkannya kaidah al-wala wal-bara. Ditegakkannya kaidah al-wala wal-bara. Berloyalitas dan antipati. Berloyalitas dan berlepas diri. Kita berwala kepada orang-orang yang mencintai tauhid. Kita berteman dengan orang-orang yang mencintai tauhid. Kita cintai mereka karena tauhid yang dia miliki. Dan kita berlepas diri dari orang-orang yang membenci tauhid. Kita berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi tauhid. Kita tidak duduk dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini wala wal bara. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudian dia cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan sama, tidak akan bisa orang yang mencintai tauhid dan duduk bersama orang-orang yang cinta kepada kesyirikan. Oleh sebab itu, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam lebih cinta kepada Bilal, seorang budak, daripada pamannya Abu Lahab? Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat kepada Bilal dan jauh daripada Abu Lahab, pamannya, dan orang yang paling dekat nasabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada kecuali dengan tauhid. Karena tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Bilal dan membenci Abu Lahab. Karena tauhidlah Nabi alaihi salatu wassalam cinta kepada Salman Al-Farisi dari negeri Furs, dari negeri Iran, yang kemudian berpindah-pindah menjadi pembantu orang miskin sampai tiba di kota Madinah, kemudian masuk ke dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada beliau dan jauh daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibn Abi Mu'ir, Umayyah ibn Khalaf, daripada kalangan para pemimpin-pemimpin Quraisy yang mereka satu kabilah dengan dan satu suku dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena adalah tauhid, tempatnya wala dan tempatnya bara, loyalitas dan sikap antipati. Ini mungkin mukaddimah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitab mengenai pentingnya kita untuk belajar at-tauhid dan memahami akidah yang benar, dan insyaallah taala pada daras yang selanjutnya kita akan memulai untuk membaca kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Al-Thalatha, dan kita akan menyebutkan secara ringkas tentang biografi dan profil penulis kitab tersebut, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala rahmat lahuna walhamdulillah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum hafizakumullah. Baik, sampai sini dulu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.